الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد. إن عملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل الثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. يعني إن شاء الله جلس yeah. وأعمل المهمال في ضمير ما تنزعاه والتزما تزما فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. عملك الله عمل يا مهمل pada ضمير dari اسم ظاهر atau معمول yang ظاهر yang dipersekutukan oleh dua عامل. Ini sifatnya wajib kapan? Ketika apa? Amil yang muhmal ini butuhnya kepada dhamir yang marfu', seperti apa? Fa'il atau naibul fa'il. Waltazim altuzima ya. Tetapilah apa yang wajib ditetapi. Haruskanlah apa yang telah diharuskan ya. Ini juga jelas. Fayuhsinani wa yusi'u binaka wa qad bagha wa i'tada ya 'addaka. Nah, meskipun di sana ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan ya, pembuangan apa? Idmar atau tarkul idmar seperti Al-Kisai dan Al-Farra. Wala tajima awalin qad uhmila fi mudmarin li ghairi raf'in buhila bal hadfahu lzam in yakun ghairu khabar wa akhiran hu in yakun huwal khabar. Jangan kau datangkan bersama amil yang pertama yang telah dihimal domir. Jangan kau datangkan domir bersamanya ya. Di mana domir tersebut digunakan untuk selain rofa'. Jangan kau datangkan domir yang digunakan untuk selain rofa' bersama amil yang pertama yang diihmal ya. Ini juga insya Allah jelas ya. Jadi kalau yang diihmal adalah amil yang pertama, kemudian dia butuhnya kepada selain domir yang rofa', maka jangan kamu idmarkan, jangan kamu datangkan bersamanya apa? Domir. Dorobtu wahantu zaidan, tidak perlu dikatakan apa? Dorobtuhu. Kenapa? Karena di situ dorobtu butuhnya kepada selain domir yang marfu'. Ya, meskipun dalam syair kadang ya disebutkan seperti idza kunta turdihi wa yurdika sahib bi daruruh al-wazn bal hadfahu al-zam in yakun ghayra khabar. Bahkan pembuangan dhamir yang selain rafa itu haruskanlah tetapilah in yakun ghayra khabar, kalau dhamir yang selain rafa tadi aslinya bukan khabar. Wa akhiranhu in yakun huwal khabar, dan sebutkanlah dhamir yang selain rafa tadi di akhir jika memang dia aslinya adalah khabar. Dari sini diambil faedah ya, bahwasanya apabila amil yang diihmal adalah amil yang pertama dalam keadaan dia butuhnya kepada selain dhamir yang rafa, maka ada berapa keadaan? Ya, dua keadaan. Keadaan yang pertama, dhamir yang selain rafa tadi aslinya khobar. Kalau aslinya khobar, maka harus disebutkan dhamirnya di akhir. Nanti ini belum antum lewatkan bahasanya. Adapun kalau dhamir yang selain rafa tadi apa? Aslinya bukan khobar, ya, aslinya bukan khobar, maka dirinci, ya kan? Apabila yang membutuhkan, yang menuntut bomber tadi adalah amil yang pertama, maka wajib dibuang bombernya. Adapun apabila yang menuntut bomber yang selain rofa yang aslinya bukan khobar tadi adalah amil yang kedua, maka wajib disebutkan meskipun dalam syair kadang dibuang. Seperti ucapan penyair, بعكاظ يعش الناظري نايداهم لمحوا شعاعه. Secara kaidah harusnya dikatakan lamahuhu, ya mungkin karena alasan yang sama, darurah syi'riyah. Ya. Insyaallah bisa dipahami ini ya. Hah? Jadi pada bab tanazuh, terkadang pada ambil yang muhmal itu harus disebutkan bersamanya dhamir, terkadang harus dibuang dari dhamir. Tadi rinciannya. Baik, kita lanjutkan. Hadza kulluhu ya sekarang ya. Hadza kulluhu idza kana ghairul marfu'i laysa bi'umdatin fil asli. Hukum ini semua diterapkan apabila dhamir yang selain marfu' itu aslinya bukan umdah. Ya, jadi kalau dhamir yang selain rafa' tadi aslinya bukan apa umdah seperti khabar, maka hukumnya tadi sudah kita lewatkan. Ya, apabila yang menuntut dhamir yang selain rafa' ini adalah ambil yang pertama, maka wajib dibuang. Apabila yang menuntut dhamir yang selain rafa' yang aslinya bukan khabar ini adalah yang kedua, maka wajib disebutkan. Ya, seperti dorobtu. Ya, kalau kita amalkan misalkan yang pertama, ya dorobtu wahantuhu zaidan. Kalau kita amalkan yang kedua, maka yang pertama tidak perlu dikasih dhamir, dorobtu wahantuhu, dorobtu wahantu zaidan. Difahami? Ya. Fa in kana 'umdatan fil asl, adapun apabila dhamir yang selain rafa itu umdah pada asalnya. Asalnya umdah, cuma dia berubah karena kemasukan dhanna dan teman-temannya dari ambil yang menasihkan hukum dia yang tadi mutlak khabar jadi dua maf'ulnya dhanna dan akhwatnya. Fa in kana 'umdatan fil asl, adapun kalau dhamir yang selain rafa itu asalnya adalah umdah, fala yakhlu, maka tidak kosong dari dua keadaan. Imma an yakuna talibu lahu huwal awwal. Keadaan yang pertama, yang menuntut dhamir yang selain rafa yang aslinya umdah ini adalah ambil yang pertama. Yang kedua awi tsani atau ambil yang kedua. Fa in kana talibu lahu huwal awwal, jika yang menuntut yang menuntut dhamir yang selain rafa yang aslinya adalah umdah adalah amil yang pertama, maka wajib idmaruhu muakhara, wajib ya untuk disebutkan dhamirnya tapi di akhir, di akhir, paling akhir. Ya, fatakul, sehingga kamu katakan dhannani wa dhanantu zaidan qa'iman iyyahu, sebutkan iyyahu di akhir. Di sini mana mana dua amil yang berseteru? Dhannani dan apa? Dhanantu. Ya. Memperebutkan Zaidan qa'iman sebagai dua. Dhannani butuh kepada apa? Zaid sebagai apa? Fa'ilnya ya. Ya. Dhanantu butuh Zaid sebagai maf'ul yang pertama dan qa'iman sebagai maf'ul bi yang kedua. Ya. Dhannani butuh kepada Zaid sebagai apa? Sebagai fa'ilnya dan butuh kepada qa'iman sebagai maf'ul yang kedua kan. Di sini mana diamalkan? Jelas di sini yang diamalkan adalah dhanantu itu, dhanantu, ambil yang kedua, ya kan? Dhanantu zaidan qa'iman. Zaidan qa'iman itu dua ma'mulnya, dua maf'ulnya dhanantu. Berarti yang diamalkan yang kedua. Di sini mana yang diimal mana? Dhanna yang pertama. Ya. Maka dikatakan dhannani. Ya, dhannani itu fa'ilnya dhannani huwa. Ya, kembalinya kepada Zaid. Zaid menugas saya iyahu, iyahu ini qa'iman. Ya. Qa'iman disebutkan. Ya, di sini disebutkan apa? Dhamir yang selain rafa'nya tapi di akhir iyahu dalam bentuk dhamir apa? Munfasil. Kan di akhir bisa nyambung. Ya. Dhannani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyahu. Sudah diakhirkan saja. Ya, tidak boleh dikatakan dhannanihi. Tapi dhannani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyyahu. Ya. Sifam ini. Dari yang pertama, wannani ini butuh kepada zaid sebagai fa'ilnya dan qa'iman sebagai maf'ul bi yang keduanya. Kemudian dhananti yang kedua butuh kepada zaid dan qa'im sebagai dua maf'ulnya. Dan di sini diamalkan amil yang kedua yaitu dhanantu. Di sini dhannani, dhanna baru mengambil satu maf'ulnya ya. Maf'ul yang keduanya mana? Ya iyyahu. Diakhirkan. Adapun fa'ilnya ya huwa, kembali kepada zaid. Dhannani butuh dia kepada dhamir yang mansub. Yang mana dhamir yang mansub itu aslinya adalah khobar kan? Maf'ul yang kedua dari dhanna kan khobar aslinya ya kan? Ya, dhannani iyahu, iyahu itu kembalinya kepada qa'im maknanya. Sehingga terjemahannya zaid menduga saya berdiri dan saya menduga zaid berdiri gitu. Jadi saling menduga satu sama lainnya. Kemudian wa in kana at-thalibu lahu huwa tsani. Kalau yang menuntut dhamir yang selain rafa yang aslinya adalah khabar itu adalah ambil yang kedua, maka admartahu, maka wajib menyebutkan dhamirnya. Muttasilan kana aw munfasila, apakah dhamirnya muttasil atau munfasil? Contoh yang muttasilnya dhanantu wa dhanannihi, langsung zaidan qa'ima. Di sini zaidan qa'ima adalah dua maf'ulnya dhanantu. Dhanantu yang pertama yang diamalkan. Maka dhanna yang kedua itu dikasih dhamirnya. Dhannanihi. Hi haknya kembali kepada makna qa'im. Ya. Dhanantu maknanya dhanantu zaidan wa dhannanihi. Ini saya menduga zaid berdiri dan zaid juga menduga saya berdiri sama. Ya. Atau dhamirnya munfasil dhanantu wa dhannani iyyahu zaidan qa'iman. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Kalau tadi dhannani wa dhanantu zaidan qa'iman iyyahu, kalau yang diamalkan itu adalah yang pertama gimana jadinya? Ini kan yang diamalkan kan yang kedua ya. Dhannani wa dhanantu zaidan qa'iman iyyahu, ya kan? Karena kalau yang diamalkan dhannani, bagaimana jadinya? Dhannani wa dhanantuhu zaidun qa'iman, jadi gitu kan? Dhannani wa dhanantuhu gitu. Dhannani wa dhanantuhu iyyahu gitu. Zaidun qa'iman. Jadi dikasih dua makmulnya dhanantu yang dimuhmalkan itu. Ya, dhanantuhu iyyah berarti ya. Kemudian wa ma'nal bait annaka idza ahmalta al-awwala lam ta'ti ma'ahu bi dhamirin ghairi marfu' wa huwa al-mansub wal majrur. Makna dari bait ini adalah bahwasanya engkau jika engkau mengihmalkan yang pertama, jika engkau mengihmalkan amil yang pertama, maka engkau tidak boleh mendatangkan bersama amil yang pertama yang diihmal ini dhamir selain marfu', yaitu wal mansub wal majrur, yang mansub dan yang majrur. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan darabtuhu wa darabani zaidun. Tidak boleh kamu sebutkan itu apa? Hah? Dhamir selain rafa' bersama amil yang pertama yang diihmal. Darabtuhu, enggak boleh. Cukup dikatakan darabtu wa darabani zaidun, yang sudah lewat. Tidak boleh pula dikatakan wala marartu bihi wa marrabi zaidun. Cukup dikatakan marartu wa marrabi zaidun. Karena bihi di situ dhamir yang majrur. Ya. Bal yalzamul hadaf, bahkan diharuskan untuk dibuang dhamirnya yang mansub dan yang majrur bersama apa? Amil pertama yang diihmal. Fataqulu darabtu wa darabani zaidun, sehingga kau katakan yang benar darabtu wa darabani zaidun marartu wa marrabi zaidun. Singkatkan kalimatnya kan seperti ini, tanazu ini maknanya panjang ya. Iya kan, maknanya panjang tapi singkat ya. Saya memukul Zaid dan Zaid memukul saya, saling memukul. Jadi ini dua kalimat seperti satu kalimat gitu ya. Singkat. Illa ada pengecualian. Jadi apabila diihmal amil yang pertama, kemudian dia menuntut kepada dhamir yang mansub dan yang majrur, itu wajib dibuang dhamir yang mansub dan majrur. Kecuali idza kana al-maf'ulu khabaran fil asl. Kecuali kalau maf'ulnya itu aslinya khabar, fa innahu la yajuzu hadzu, maka ia tidak boleh dibuang. Ya. Fal yajibu al-ityanu bihi mu'akhkhar, bahkan wajib untuk ia didatangkan tapi di akhir. Fatakul, maka kamu katakan dhannani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyyahu. Maful bi yang kedua dari apa? Dhannani. Itu kan baru mengambil satu maful, dhannani. Maful yang keduanya khabar. Maful yang pertama aslinya mubtada, dhannani iyyahu ya ana qa'im kan. Iyyahu kan ke qa'im maknanya. Ya. Dhannani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyyahu. Zaid menduga saya berdiri dan saya menduga Zaid berdiri atau sedang berdiri. Wa mafhumuhu anna tsaniya yu'tamahu bidhamir mutlaq. Dan mafhumnya kalau dari mantuknya hanya membahas tentang apa? Amil yang pertama. Mafhumnya dari mantuk tadi, wa mafhumuhu anna tsaniya, mafhumnya adalah bahwasanya amil yang kedua yu'tamahu bidhamiri mutlaq. Wajib didatangkan bersama amil yang kedua yang diihmal dhamir secara mutlak. Apakah dhamir yang saya rofak tadi aslinya khabar atau bukan? Harus didatangkan bersamanya apa? Dhamir. Kalau yang diimal yang kedua, itu mafhumnya. Ini kan di situ musonif banyak menyebutkan yang pertama, tapi ada mafhum di situ. Katanya wala tajma awwalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila. Jangan kau datangkan bersama ya amil yang pertama yang telah diihmal. Ya, jangan kau datangkan bersama yang dhamir yang digunakan untuk selain rafa, berarti ada mafhum di situ kan. Berarti kalau bersama apa ambil yang kedua, maka wajib kau datangkan apa dhamirnya. Apakah yang diamalkan itu adalah yang pertama atau yang kedua? Apakah dhamir yang selain rafa itu adalah aslinya umda ataupun bukan itu. Ini yang kedua pembahasnya kok. Ya. Artinya mafhumnya adalah bahwasanya amil yang kedua wajib didatangkan bersamanya dhamir secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Marfu'an kana atau majrurun atau mansuba, apakah dhamirnya marfu' atau majrur atau mansub, umda fil asl atau ghairu umda. Aslinya adalah umda ataupun selain umda. Kan gampang. Ya. Sudah so, dipahami ya. Dari awal sampai akhir ini bisa kan? Masih ingat? Jadi kalau ada dua amil berseteru memperebutkan satu ma'mul, maka dirinci keadaannya. Apabila yang diihmal itu adalah apa? Yang pertama, ataupun apabila yang diihmal itu butuhnya kepada apa? Dhamir yang marfu', maka wajib untuk dhamir ini disebutkan bersama apa amil yang pertama atau yang kedua yang diihmal, ya kan? Kalau yang mansub tadi sudah lewat rinciannya. Yang mansub dan selain dan majrur, yang selain marfu', ya, yaitu yang mansub dan majrur sudah lewat tadi rinciannya. Ada kalanya apa? Wajib dibuang, ada kalanya wajib disebutkan. Adapun kalau bersama amil yang kedua yang diihmal, maka wajib disebutkan secara mutlak. Sudah dipahami nih? Kalau masih ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Kita ulang lagi enggak apa-apa. Ya. Jadi antum hafal dan jangan paham. I'rabnya juga. I'rabnya barangkali ada yang masih kurang jelas silakan ditanyakan. Karena itu membantu untuk kita bisa memahami maknanya. Kayak tadi kan uhila dia sifat dari mudmar, jumlah fi'liyah sifat dari apa? Mudmar li ghair muta'alliq dengan uhila. Aslinya bi mudmarin uhila li ghairi raf'in ma' itu dzaraf muta'alliq dengan taji. Dua bait lagi tersisa dari pembahasan al-tanazu'. Qala musannif rahimahullah wa adhhirin yakun dhamirun khabara li ghairi ma yutabiqu al mufassira nahu adunnu wa yadunnani akha zaidan wa amrun akhwaini fi ar-raha wa adhhir adhhir itu lawannya admir. Kalau admir datangkanlah dhamir, ya kan? Kalau adhhir ji bismin dhahir, datangkanlah isim dhahir gitu. Kalau admir ji bid dhamir, datangkanlah dhamir. Kalau adhhir ji bismin dhahir, bismin dhahir, datangkanlah isim dhahir. Kalau dhamir sekarang, jadi yang didatangkan isim dhahir. In yakun dhamirun khabara, apabila satu dhamir aslinya adalah khabar. Li ghairi untuk selain, ma di sini kembali kepada mubtada. Untuk selain mubtada yang mencocoki mufassirnya. Mufassir itu ya marja'nya, tempat kembalinya isim dhamir, yang dhamir itu kembali kepadanya, itu mufassir. Ini agak-agak sedikit rumit, tapi insya Allah kalau kita baca syarahnya akan lebih jelas. Wa adhir, sebutkanlah isim dhamir, bukan dhamir yang disebutkan. Jadi bersama amilnya muhmal disebutkan isim dhamir gitu loh. Bukan apa? Dhamir. Kalau sebelumnya kan dhamir. Ini pembahasannya kan tentang yang muhmal itu, amil yang muhmal. Sebutkanlah isim dhamir bersama amil yang muhmal gitu. In yakun dhamirun khabara, apabila dhamirnya itu aslinya adalah khabar, li ghairi ma yutabiqu al mufassira, untuk selain mubtada yang mencocoki mufassirnya. Jadi apabila mubtadanya itu tidak mencocoki mufassirnya dalam masalah musanna mufrad jamaknya, maka yang didatangkan bukan dhamir tapi isim dhahir gitu. Nanti insyaallah saya jelaskan contoh. Nanti balik lagi ke matannya setelah kita baca tafsirnya, syarahnya. Di sini ada contohnya, nahu adunnu wa yadunnani akha. Contoh adunnu wa yadunnani akha, zaidan wa amran akhawaini fir raha. Adunnu wa yadunnani akhan, zaidan wa amran akhawaini fir raha. Aku menduga Zaid dan Amr adalah dua bersaudara, dan keduanya menduga aku adalah seorang saudara. Di sini mana dua amil yang berebut ma'mul? Adunnu dan yadunnani, gitu kan? Adunnu dan yadunnani. Adunnu butuh kepada Zaid wa Amran akhwaini sebagai dua maf'ulnya. Yadunnani butuh kepada Zaid dan Amr sebagai fa'ilnya. Meskipun dalam contohnya nanti ada bahasannya. Ada yang menggolongkannya kepada tanazu, ada yang bukan. Di sini yang perhatikan ya. Adunnu wa yadunnani akha, Zaidan wa Amran akhawaini firraha. Adunnu, ini yang diamalkan, yang diamalkan mana ini? Adunnu atau yadunnani ya? Adunnu berarti amil yang pertama diamalkan. Berarti Zaidan wa Amran, Zaidan itu maf'ul bi yang pertama dari adunnu, Amran ma'tuf saja kepada Zaid, akhawaini maf'ul yang kedua dari apa? Adunnu. Adapun firraha pelengkap saja. Ya mana firroho itu ketika senang, ketika lapang. Saya menduga bahwasanya Zaid dan Amr itu teman gitu, dua teman ketika senang saja. Dan keduanya pun menduga saya sebagai akhwan. Lihat di sini yang di ihmal adalah adhunnu, amil yang pertama. Ya, yang di ihmal adalah yadhunnani. Ya, yadhunnani. Ini kan yadhunnani jelas fa'ilnya alif dan maf'ul bi yang pertamanya ya. Ya. Khabarnya maf'ul yang keduanya mana? Akhon itu. Itu antum tidak boleh dikasih dhamir yadunnanihi gitu, enggak boleh. Tapi antum harus sebutkan isim dhamir yadunnani akhon. Tidak boleh antum katakan yadunnanihi, enggak boleh. Tapi harus sebutkan isim dhamir. Ini kan yang diihmal yadunnani kan? Diihmal dia. Ya. Alasannya apa? Nanti insyaallah. Ya. Ini sih dari tadi itu li ghairi ma yutabiqul mufassir. Karena di situ antum dapati ya. Mubtadanya mana? Mana mubtadanya yadunnani akhan? Yang aslinya mubtada maksudnya apa? Ya itu kan. Iya, iya kan. Ya itu dhamir mutakallim untuk mufrad kan. Iya. itu dia kan tidak mencocoki mufassir. Mufassirnya itu akhwaini musanna. Saya kita baca syarahnya saja. Ay yajibu an yu'ta bi maf'ulil fi'lil muhmali zahira idza lazima min idmarihi 'adamu mutabaqatihi lima yufassiruhu. Yakni wajib untuk didatangkan maf'ul dari fi'il yang muhmal dalam keadaan zahir, isim zahir itu, bukan dhamir. Kapan itu? Idza lazima min idmarihi 'adamu mutabaqatihi lima yufassiruhu. Apabila menyebutkan dhamir itu mengharuskan adamu mutabaqatih, ketidakcocokan. Ya, ketidakcocokan dhamir tadi lima yufassiruh, dengan apa yang menafsirkannya. Lihat seandainya dikatakan yadhunnanihi, di situ ha kembali ke mana coba? Mana yang menafsirkan ha-nya? Akhwaini kan? Akhwaini, akhwaininya musanna, haknya mufrad kan enggak bisa. Kalau dengan mubtadanya, kalau dikatakan yadhunnanihi kan cocok sama-sama mufrad ya. Yadhunnanihi. Mubtadanya kan yang aslinya mubtad itu iya. Kemudian khabarnya ha, sama-sama mufrad cocok, tapi dengan yang menafsirkannya enggak cocok. Akhwaini musanna. Iya. Maful yang keduanya kan kembali kepada makna akh gitu kan. Sebagaimana yang pertama adunu Zaidan wa Amron akhwaini itu. Kemudian Zaidan Amr pun menduga saya. Tuh. Kalau akhwaini enggak pas mufrad. Ya. Nanti kita lihat lagi, ya. Kita ulangi, ya. Wajib untuk didatangkan maf'ul dari fi'il yang muhmal dalam keadaan atau dalam bentuk isim dhahir bukan dhamir apabila menyebutkan dhamir mengharuskan ketidakcocokan. Ya, ketidakcocokan dhamir tadi dengan isim dhahir yang menafsirkannya, dengan marja'nya lah tempat kembalinya dhamir. Ya. Likaunihi khabaran fil asli amma la yutabiqul mufassira. Ya. Karena dia dhamir tadi yang merupakan maf'ul bih yang kedua itu khabar pada asalnya. Amma la yutabiqu al-mufassir, khabar dari mubtada yang tidak mencocoki mufassirnya. Ya, sedikit ya. Ya dhunnani akha, ya dhunnani. Mana mubtadanya yang asli mubtada? Ya, iya kan? Asli mubtada sebelum dimasukkan ya dhunnu kan an. Ya dhunnani akhun kan ana akhun gitu kan. Masukkan dhunna jadi ya dhunnani akhun. Di sini dhamir yang asli mubtada itu ya cocok tidak, cocok tidak gitu dengan mufassir. Mufassirnya akhwaini tidak cocok. Akhwaini musanna, kemudian ya mufrad gitu. Enggak perlu diulang-ulang lah. Ya. Tidak boleh menyebutkan atau wajib menyebutkan isim dhahir bersama fi'il yang muhmal apabila menyebutkan dhamir mengharuskan ketidakcocokan. Ya, antara dhamir tadi dengan yang menafsirkan dhamir. Likaunihi khabaron fil asal, karena dhamir tadi khabar dia pada asalnya untuk mubtada yang mubtada ini tidak mencocoki mufassir dalam hal musanna, mufrad dan jamaknya. Kama idza kana fil asli khabaron an mufradin mufassiruhu musanna, sebagaimana apabila fil asal ya dia secara asal adalah khabar. Ya, dia secara asal adalah khabar an mufradin dari mufrad mufassiruhu musanna, dalam keadaan mufassirnya musanna. Lihat yadhunnani, kalau dikatakan yadhunnanihi ya cocok dia haknya ini khabar dengan ya sama-sama mufrad kan ya. Yadhunnanihi haknya kan kembali kepada akhun gitu misalnya. Cocok dengan mubtadanya khabarnya. Tapi dengan mufassirnya enggak cocok. Akhwa ini mufassirnya musanna gitu. Kama idza kana fil asl khabaron an mufradin wa mufassiruhu musanna. Ya, sebagaimana apabila dhamir itu pada asalnya adalah khabar dari mufrad, dari mubtada yang mufrad gitu. Yang mana mufassirnya musanna. Contoh, ya. Adunnu wa yadunnani Zaidan wa Amran akhwaini. Ya, adunnu wa yadunnani Zaidan wa Amran akhwaini. Fa Zaidan, maka Zaidan maf'ulun awwalun li adun, sebagai maf'ul yang pertama dari adun. Kemudian amran ma'tuf kepada apa? Zaid. Akhwaini maf'ulun tsani li adzun. Wal ya, kemudian ya maf'ulun awal li adzunnani, ya kan, yadzunnani. Kemudian fayahtaju ila maf'ulin tsani. Yadzunnani ini butuh kepada maf'ul yang kedua, baru dikasih maf'ul yang pertama, yadzunnani. Masih dia butuh kepada maf'ul yang kedua. Falau ataita bihi dhamiran, seandainya kau datangkan maf'ul yang keduanya dalam bentuk dhamir, fakulta, maka kamu katakan adhunnu wa yadhunnani iyyahu, kalau dhamirnya munfasil. Adhunnu wa yadhunnani iyyahu Zaidan wa Amran akhwaini. Ya, seandainya kau datangkan ya maf'ul yang keduanya dalam bentuk dhamir, maka kamu katakan adhunnu wa yadhunnani iyyahu Zaidan wa Amran akhwaini. Lakana iyyahu mutabiqan, nisaya dengan ini iyahu mencocoki ya, iya kan, sama-sama mufrad. Ya, ya-nya aslinya mubtada, ha-nya aslinya khabar, pas gitu, sama-sama mufrad. Lakana iyahu mutabiqan lil ya, nisaya di situ iya mencocoki ya. Fi annahuma mufradan, dalam hal keduanya sama-sama mufrad. Walakin tapi la yutabiqu ma ya'udu alaih, dia tidak mencocoki isim dhahir yang ia kembali kepadanya, tidak mencocoki marja'nya, tempat kembalinya dhamir. Kemana tempat kembalinya dhamir iyahu? Kepada akhwaini. Dari mana seperti itu? Akhwaini musanna, iya kan? Li'annahu mufrad, karena dia dhamir iyahu mufrad, wa akhwaini musanna, sedangkan akhwaini musanna. Fatafutu mutabaqatul mufassir lil mufassar, sehingga hilang kecocokan, keselarasan antara yang menafsirkan dengan yang ditafsirkan. Jadi kalau disebutkan pemberinya dalam keadaan mufrad, wa yadunnani iyyahu, sudah cocok gitu haknya dengan ia, ya kan, antara khobar aslinya sama-sama mufrad. Tapi dengan mufassirnya, dengan isim dhahir yang menafsirkan pemberi tadi, yang aslinya khobar, tidak cocok. Yang itunya iyyahunya mufrad, akhwainya musanna, gitu. Ini alasan kenapa enggak boleh didatangkan dhamir, ya. Harus isim dhahir. Wa dzalika la yajuz, ya. Maka hilang kecocokan antara mufassir dan mufassarnya. Mufassir isim dhahirnya itu tempat kembali, mufassar yaitu dhamir yang aslinya khobar, iyahu. Ini tidak boleh. Ya, tidak ada kecocokan antara apa mufassir dan mufassar, tidak boleh. Wa in qulta, sekarang kalau kamu katakan dengan dhamir musanna ya, agar cocok dengan apa mufassirnya, adhunnu wa yadhunnani iyyahuma Zaidan wa Amran akhwaini. Iyyahuma diganti. Hasolat mutabaqatul mufassir lil mufassar. Di situ dihasilkan kecocokan, keselarasan antara mufassir, ya, yaitu akhwaini, dengan mufassarnya itu iyyahuma, sama-sama apa? Musanna. Wa dzalika likawni iyyahuma musanna, karena iyyahuma musanna wa akhwaini kadzalik, sama juga musanna. Walakin tapi itu tafutu mutabaqatul maf'ul tsani alladhi huwa khabarun fil asl lil maf'ul al awwal alladhi huwa mubtada fil asl. Ya. Tetapi tafutu, akan hilang mutabaqatu al-maf'ul tsani, kecocokan maf'ul yang kedua, alladhi huwa khabarun fil asl, yang mana maf'ul yang kedua ini asalnya adalah apa? Khabar. Hilang kecocokan antara apa? Maf'ul yang kedua yang aslinya khabar dengan maf'ul al-awwal, maf'ul yang pertama, alladhi huwa mubtada, yang mana dia aslinya adalah mubtada. Kan bingung jadinya kalau kasih bomber tuh. Iyahu cocok dengan iya-nya, tapi enggak cocok dengan akhwainya. Iyahuma cocok dengan akhwainya, enggak cocok dengan iya-nya, gitu. Ya. Likaunil maf'ulil awal mufrad, karena maf'ul yang pertama yadhunnani itu kan ya mufrad. Wa huwa ya itu ya. Wal maf'ulu tsani, sedangkan maf'ul yang keduanya iyahuma ghair mufrad, bukan mufrad. Musanna, yaitu iyahuma. Wala budda min mutabaqatil khabar lil mubtada, harus ada kecocokan ya antara khabar dan mubtada. Falamma ta'azzaratil mutabaqatu ma'al idhmar wajabal idhar. Dikarenakan tidak mungkin ada dihasilkan mutabaqah, kecocokan dengan menyebutkan dhamir, maka wajib disebutnya isim dhahir sudah. Kalau disebutnya isim dhahir ya tidak perlu mufassir lagi. Iya kan? Tidak perlu mufassir lagi. Sehingga sebagian ini bukan masuknya ke tanazzuh gitu. Fataqul, sehingga kamu katakan, harus kamu katakan yang benar, adunnu wa yadunnani akhwan. Akhwa maful bi yang kedua dari adunnani. Bentuknya apa? Isim dhahir. Adunnu wa yadunnani akhon Zaidan wa Amran akhwaini. Ya itu. Yang benar demikian. Boleh dikatakan apa? Adunnu wa yadunnani hi atau iyahu atau iyahuma. Karena alasan yang barusan dilewatkan. Ya. Tapi harus dikatakan dengan isim dhahir adunnu wa yadunnani akhon. Zaidan wa Amran akhwaini. Akhon dari mana? Ya dari akhwain itu. Kalau akhwain dua, ini untuk satu orang. Ya akhon berarti. Zaidan dan Amran akhwaini maf'ula adun. Maka Zaidan dan Amran kemudian akhwaini, Zaidan wa Amran akhwaini, ini dua maf'ulnya adun. Wal ya sedangkannya maf'ul yadunnani al-awwal, sedangkannya maf'ul yadunnani yang pertama. Wa akhwan maf'uluhu atsani. Wa la yakunu al-mas'alatu hina idzin min babi tanazu'. Dengan ini maka masalahnya tidak masuk pada bab tanazu' katanya. Nah, balikan kullam minal amila ini amila fi zahir, karena setiap dari dua amil beramal pada isim zahir semua. Enggak ada yang kepada dhamir gitu. Wa hadza madhhabul basriyin, ini madhabnya al-basriyin. Di situ ada catatan kaki nomor 1. Ya. Al-qawlu bi anna hadhihi al-mas'alata hina idzin laysat min babit tanazuh huwa alladhi dzakarahu Ibnu Hisham. ووجه ذلك بأن العاملين بالنسبة للمفعول الثاني لم يعمل أحدهما في لفظه والآخر في ضميره بل لم تتوجه مطالبة كل واحد منهما إليه وهو شرط باب التنازع وذلك لأن أخوين مفعول لأظن ولم يتوجه إليه يظنان لعدم مطابقته لمفعول الأول فإنه لا يطلب مفعولا ثانيا إلا بشرط مطابقته لمفعول الأول. Mendapat yang menyatakan bahwasanya masalah ini ketika maf'ul yang keduanya adalah isim dhahir tidak masuk pada bab tanazzu' adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Alasannya wajhu dzalik adalah bahwasanya al-annal 'amilaini dua, bahwasanya dua amil adunnu dan yadunna binisbah lil maf'ul tsani pada kaitannya dengan maf'ul yang kedua akhwa ini. Lam ya'mal ahaduhuma fi lafzih, salah satunya tidak beramal pada lafadznya dan yang lain pada dhamirnya. Tidak, semuanya beramal pada isim dhahir semua. Kalau bab tanazzu kan salah satunya beramal pada apa? Isim dhahirnya, yang lainnya beramal pada apa? Dhamirnya. Di sini beramalnya pada isim dhahir semua. Gitu. Bal lam tatawajjah mutalabatu kulli wahidin minhumma ilaih. Bahkan tuntutan dari masing-masingnya tidak tertuju pada maf'ul yang kedua ini. Tidak tertuju kepada akhwa ini semua. Wahwa syartu babi tanazu, dan ini adalah syarat dari bab tanazu. Wadhalika li'anna akhwa ini ma'mulun li'adhun. Yang demikian dikarenakan akhwa ini adalah ma'mul dari adhun. Amil yang pertama. Walam yatawajjah ilahi yadhunnani. Yadhunnani tidak tertuju pada akhwa ini. Karena tidak cocok. Iya kan? Bisa tidak dikatakan yadhunnani akhwa ini. Ya dunani iyahuma, enggak pas. Iya kan? Ya-nya apa? Mufrad. Kemudian iyahumanya musanna. Enggak pas. Ingat tidak tertuju kepada ya kepada apa? Akhwa ini. Karena akhwa ini musanna. Sehingga ya dunani enggak tertuju kepadanya. Li'adami mutabaqatihi li maf'ulil awal. Dikarenakan akhwa ini itu tidak cocok dengan maf'ulnya yang pertama. Maf'ul yang pertama kan ya mufrad. Akhwa ini ataupun dhamirnya iyahuma musanna. Fa innahu la yatlubu maf'ulan tsaniyan illa sunya dia ya dhunani tidaklah menuntut maf'ul yang kedua kecuali dengan syarat cocok dengan maf'ul yang pertama itu ya-nya mufrad. Itu alasan mereka yang menyatakan bahwasanya ini tidak masuk pada bab apa? Tanazzu', dan itu madzhabnya al-Basriyyin. Wa naza'a fi hadza qaumun min al-mutaakhirin, hanya saja pendapat ini didebat oleh satu kaum dari ahli nahwu mutaakhirin belakangan, di antaranya Ibnu Qasim. Berarti beliau menetapkan ini juga masuk tanazu. Wa qalu, dan mereka berkata innashtirata sihhati tawajjuhi kullin min al-amilaini ila al-ma'mulin inna ma huwa bin-nadhari ila al-ma'na la bin-nadhari ila al-ifradi wa tathniyah. Sesungguhnya persyaratan benarnya ya tawajjuh setiap dari dua amil tertujunya setiap dari dua amil kepada makmulnya itu hanyalah bin nadhari dari sudut pandang maknanya. Secara makna kan tertuju itu kepada akh semua. Meskipun ini akhwa ini muthanna, tapi ini akh ini apa? Mufrad, tapi sama-sama kemana akh gitu kan secara maknanya gitu. Paham ini? Sesungguhnya persyaratan benarnya tertujunya setiap dari dua amil kepada makmul hanyalah dari sudut pandang makna gitu. La bin nadhari ila ifrad wa tathniyah tanpa memandang mufrad musanna itu masalahnya kepada ukhuwah semua. Maknanya ke situ, perebut makna ukhuwah. La wala bin nadhari ila naw'il amal juga tidak memandang kepada jenis amalannya. Apakah ini amalannya menasabkan atau merafa'kan? Yang jelas dari sisi makna tertuju ke situ. Iya kan? Ah semua buktinya ditakdirkannya akhon itu. Enggak jauh dari mana ah ukhuwah. Afala tarau law qulta, tidakkah kau perhatikan seandainya kamu katakan dorobani wa dorobtu zaidan. Ini tanazzuh bukan tanazzuh ini. Iya. Padahal lam yakun yasih an yatawajjah al-awwal ila zaidan al-mansub. Padahal di sini yang pertama itu dorobani tidak bisa tertuju pada zaid karena zaid mansub. Tapi masih ini bab tanazzuh juga. Walau qulta dorobani wa dorobtu zaidun, seandainya kau katakan dorobani wa dorobtu zaidun, ini juga lam yasih tidak benar, tidak bisa tertujunya amil yang kedua yaitu dorobtuhu, ya, dorobtuhu ilaih kepada zaid. Tuh, tapi ini maksudnya tanazuk. Ya. Dorobani wa dorobtuhu zaid, bisa enggak di sini dorobtuhu tertuju pada zaid? Enggak bisa, sudah ada fa'ilnya kok. Iya kan? Maful sudah ada. Zaidun marfu. Ya, tapi ini masuk pada tanazuk. Karena maknanya, lihat maknanya. Melihat maknanya kepada zaid juga gitu rabtu kan kepada zaid. Wajazal kufiyun ya, satu paragraf lagi selesai. Wajazal kufiyun al-idmara mura'iyan mura'an bihi janibul mukhbari an fataqulu adhunnu yadhunnani iyyahu zaidan wa amran akhwain wajazu aydan al-hadfa fataqulu adhunnu yadhunnani zaidan wa amran akhwain. Ya lebih luas lagi madhabnya orang-orang kufah. Orang-orang kufah membolehkan idmar, ya membolehkan idmar tadi yang dilarang tadi dengan alasan yang dirincikan tadi oleh syarih. Orang-orang kufah membolehkan penyebutan domir muru'an bihi janibul mukhbari anhu karena memperhatikan sisi mukhbar anhu. Mukhbar anhu itu mubtada, kalau mukhbar bihi khobarnya. Karena melihat apa? Melihat mubtadanya. Berarti dikatakan adunnu aydunnani iyahu gitu karena melihat apa mubtadanya itu mukhbar anhunya mufrad sama-sama mufrad fataqul sehingga kamu katakan boleh kata mereka orang-orang kufa adunnu aydunnani iyahu zaidan wa amran akhwaini iyahu kenapa bentuknya mufrad melihat mubtadanya atau mukhbar anhunya itu ya mufrad wa jazu aydun al-hadf mereka pun membolehkan pembuangan dengan dikatakan adunnu aydunnani zaidan wa amran akhwaini karena secara makna sudah jelas gitu. Sekarang bagaimana kalau yang diamalkan adalah yang kedua? Kalau diamalkan yang kedua, maka udmira muakhira disebutkan dhamir di akhir. Ya. Yaitu dikatakan adhunnu wa yadhunnani az-zaidan gitu. Wa yadhunnani az-zaidani. Akhon iyahuma iyahuma. Ya. Adunnu sekarang menulis adunnu itu kata al-murad di dunia. Adunnu wa yadhunnani, bukan wa yadhunnani. Kenapa? Karena diamalkan dia kepada isim dhahir tadi Zaidan. Adunnu ya ini pakai contohnya Zaidan ya. Ya boleh dengan contohnya tadi juga. Zaidun wa Amrun boleh silakan. Adunnu wa yadhunnani az-zaidan. Atau kalau contoh tadi bisa Zaidun Amrun. Akhon. Akhon. Iyahuma iyahuma. Iyahuma iyahuma. Jadi i'rabnya nanti atau sebelumnya di sini yang diikmal adalah yang kedua yadhunnani az-zaidan fa'ilnya. Kemudian yadhunnani ya'nya maful bi yang pertama, akhon maful bi yang kedua. Nah, adun yang diihmal dikasih domir tapi diakhirkan iyahuma iyahuma. Iyahuma yang pertama kembali kepada apa? Az-Zaidain. Iyahuma yang keduanya kembali kepada akhwain gitu. Adunnu ayadunnani az-Zaidan akhon iyahuma iyahuma. Paham? Iyahuma yang pertama kembali kepada Zaidain. Az-Zaidain aful bi apa? Iyahuma yang kedua kembali ke akhwain. Domir tadi bentuknya. Atau dikatakan yadhunnani. Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahuma. Ya, contoh yang lain ini. Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahuma. Di sini yang diimal mana nih? Yang diimal dan yang diihmal. Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahuma. Mana yang diimal di sini? Yadhunnani atau adhunnu? Hah? Yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahuma. Mana yang diikmal? Adhunnu, iya kan? Az-zaidaini maful yang pertama adhunnu, akhwaini maful yang kedua. Yang diikmal yadhunnani. Yang kurang apa dari yadhunnani ini? Fa'il sama apa? Maful yang keduanya. Disebutin di akhir itu huma iyahu gitu. Huma iyahu. Huma ini kembalinya kepada Zaidan. Iyahu kembali kepada mana? Akhon. Ada zaman di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Gimana? Kesimpulannya ya. Wa adhirinya kun dhamirun khabaro. Ah, sekarang kembali ke sini. Insyaallah lebih jelas ya. Wa adhirinya kun dhamirun khabaro li ghairi ma yutabiqul mufassira. Nahu adun wa yadunnani akhwa Zaidan wa Amran akhwaini fir raha. Sebutkanlah isim dhahir. Datangkanlah isim dhahir. Ya, jika dhamir itu aslinya khabar. Aslinya khabar untuk selain mubtada yang mencocoki mufassirnya. Jadi wajib disebutkan apa makmulnya, matlubnya amil yang muhmal dalam bentuk isim dhahir. Ya, wajib untuk menyebutkan matlubnya amil yang muhmal dalam bentuk isim dhahir. Kapan? Ya, ketika dhamirnya asalnya adalah khobar. Jika dhamirnya aslinya adalah khobar bagi mubtada yang bagi selain mubtada gitu, bukan bagi mubtada ya. Bagi selain mubtada yang mencocoki apa mufassirnya, artinya mubtadanya tidak mencocoki mufassir gitu ya. Kalau mubtadanya mencocoki mufassir ya beda lagi. Bagi mubtada yang apa? Bagi selain mubtada yang mencocoki mufassirnya. Ya. Jadi kapan wajib disebutkan isim dhahir bagi matlubnya amil yang muhmal? Hah? Ketika dhamirnya adalah apa? Aslinya adalah khobar bagi selain mubtada yang mencocoki mufassir. Jadi kalau mubtadanya itu tidak mencocoki mufassirnya, maka harus disebutkan makmul ya yang kedua, atau ya makmul yang keduanya dalam bentuk apa? Isim dhahir. Lumayan rada-rada ya. Adun wa idunnani akha Zaidan wa Amran akhwaini fir raha. Kenapa tidak boleh dikatakan yadunnani iyahu sekarang? Adun wa idunnani iyahu. Kenapa tidak boleh dikatakan iyahu? Sini kan yang diamalkan adzunnu yang pertama. Zaidan wa Amran akhwaini, dua makmulnya adzunnu. Di sini ya dzunnani, baru dia mengambil satu maf'ulnya. Ya, maf'ul yang keduanya yang aslinya khobar. Yang aslinya khobar. Kenapa tidak boleh dikatakan ya dzunnani iyahu? Ya, ini kan tanazzu. Alasannya apa? Karena kalau dikatakan iyahu, dhamir ini tidak cocok dengan apa mufasirnya. Yaitu marja'nya gitu, mufasir itu marja', tempat kembalinya. Mana tempat kembalinya? Iyahu mana? Akhwaini musanna tuh. Ya sudah dikatakan, kenapa tidak boleh juga? Sekarang boleh enggak dikatakan adun wa dunani iyahuma? Biar cocok dengan mufasirnya. Dengan mufasirnya. Kenapa tidak boleh? Jawabannya konsekuensinya nanti apa? Khobarnya tidak mencocoki apa? Mubtadanya. Apa yang aslinya khobar tidak mencocoki dengan apa? Apa yang aslinya? Mubtada iyahuma. Itu kan aslinya maful bi yang kedua, dia khobar. Ya. Maful bi yang pertamanya iya, enggak cocok. Iyahuma musanna, iya-nya mufrad. Padahal aslinya mubtada khobar gitu. Ya. Sehingga harus disebutkan akhon. Dengan disebutkan isim dhamir akhon, ya tidak perlu mufasir lagi. Yang perlu ditafsirkan adalah dhamir. Iya kan, ditafsirkan oleh isim dhamir, kemana dia kembalinya. Kalau akhon isim dhamir sudah, enggak perlu mufasir. Selesai gitu. Jadi kalau dhamirnya, ya dhamirnya aslinya adalah khobar bagi selain itu. Atau mudahnya, kalau dhamirnya adalah aslinya adalah khobar dari mubtada yang tidak mencocoki gitu mufasirnya gitu. Kalau mencocoki ya jelas itu. Ini tidak mencocoki ya. Kalau yang sebelumnya kan mencocoki ya. Harus mencocoki apa? Yuhsinani wa yusi ibnaka. Cocok enggak yuhsinani dengan ibnaka? Cocok. Kalau ini enggak cocok gitu. Karena enggak cocok mubtadanya ya, apa yang aslinya mubtada dengan apa mufasirnya, ya maka disebutkan di situ dalam bentuk isim dhamir. Jadi baca, perhatikan lagi, difahami baik-baik, bersilang-ulang ya. Ini masuk bab tanazzu enggak ini? Kalau dikatakan adzunna idzunani akhwan, Zaidan wa Amran akhwaini fir ruha, dua amilnya semuanya beramal pada isim dhamir yang berbeda. Hah? Ya, sebagian menyatakan ini bukan masuk pada bab tanazzuk karena persyaratan tanazzuk tidak ada. Sebagian yang lain menetapkan bahwa ini juga masuk kepada tanazzuk karena melihat maknanya. Secara makna kan memperbutkan mana itu ukhuwah itu. Yang satunya akhwaini musanna. Ya, karena memang mubtadanya juga musanna Zaidan wa Amran. Yang kedua akhun mufrad karena mubtadanya mufrad. Silakan. Jadi tidak mesti ya, tidak mesti bersama amil yang apa muhmal itu disebutkan apa dhamir. Kadang harus sebutkan isim dhamir gitu. Kadang harus sebutkan isim dhamir. Kapan wajib disebutkan isim dhamir sebagai ganti dhamir? Ya tadi. Ya, apabila dhamirnya aslinya adalah khobar bagi mubtada yang mubtada ini tidak mencocoki apa mufasirnya atau marja'nya isim dhamir yang apa dhamir itu kembali padanya. Selesai pembahasan tentang at-tanazzu'. Gimana nih? Masih ada tersisa waktu mungkin 2 pekan pertemuan sepertinya ya. Ya, 1 pekan ini setelah Idul Adha masih ada sepekan lagi. Mau lanjut biar dapat banyak atau murojaah? Kalau mau lanjut ya mungkin bisa selesai 300 lah. Target 300. Tapi kalau memang itu terasa berat ya sudah cukup. Tapi madah halimtihan sih sama itu aja sudah enggak apa-apa. Allah ta'addi al-fi'l wal-luzumi wal-luzumu. Misalnya banyak. Gimana, mau lanjut atau murja'ah? Atau murja'ah sendiri aja? Murja'ah. Gimana, Mar? Eh, lanjut. Eh? Hah? Murja'ah ya? Ya sudah. Mungkin murja'ahnya kita mulai dari setelah itu. La nafil jinsi. Nanti kalau memang cukup waktunya ya mungkin kita mundur dari awal. Ya. Kan 30% dari apa pembahasan pertama sampai la nafil jinsi itu isinya i'rab dan penjelasan makna dari bait-bait. 70%-nya ya dari pembahasan setelah la nafiyah sampai apa? Ta'addi al-fi'l wa lazumi. Masih ada waktu enggak? Banyak. 20 menit nih. Mana dia yang mau ditanya silakan. Dari pembahasan At-Tanazzu dari awal sampai yang terakhir. Hah? Contoh? Oh. Fa'in u'mila tsani itu yang terakhir. Sekarang kalau diamalkan yang kedua kata al-muradi fa'in u'mila tsani udmira mu'akharan fayuqalu adhunnu wa yadhunnani adhunnu wa yadhunnani az-zaidan akhan iyahuma iyahuma iyahuma yang pertama kembali kepada zaidain, iyahuma yang kedua kembali kepada apa? Akhwain ya. Aw katanya dikatakan yadhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahu. Kalau ini yang diamalkan mana nih? Yang kedua ya. Yang kedua. Ya dhunnani wa adhunnu az-zaidaini akhwaini huma iyyahu. Diamalkan yang kedua di sini. Sehingga yang pertamanya dikasih dhamir, diakhirkan dhamirnya penyebutannya. Ya dhunnani kan yang belum apa? Fa'ilnya. Fa'ilnya kan huma. Di situ ya dhunnani enggak ada alif. Ya. Maka dikasih filenya dalam bentuk dhamir munfasil huma iyahu, ini kembali kepada makna apa? Akhon. Maknanya faham kan? Yang saling menduga lah ya. Dua Zaid menduga saya adalah seorang saudara, dan aku pun menduga dua Zaid sebagai dua orang saudara gitu. Ya. Kalau dhamirnya yang dibutuhkan oleh amil muhmal itu mansub dan majrur gitu. Ya. Kita simpulkan lagi. Ya. Simpulannya dari awal ya berarti ya. Apabila ada dua amil berseteru memperebutkan satu ma'mul, ya maka boleh silakan yang diamalkan itu yang mana gitu. Ini dengan kesepakatan siapa? Al-Basriun dan Al-Kufiun boleh diamalkan yang pertama atau yang kedua. Tanya saja terkait dengan mana yang lebih utama untuk diamalkan, ada khilaf. Kalau Al-Basriun lebih memilih apa? Lebih mengutamakan apa? Untuk mengamalkan yang kedua. Kalau Al-Kufiun lebih mengutamakan apa? Mengamalkan yang pertama dengan alasan yang sudah lewat. Ya, yang kemarin itu yang kita baca ada berapa poin itu? Dibacanya itu ya, bukan ta'atif tu'taf, sudah betul tadi itu. Tu'taf. Ini itu halaman apa? 133 itu. Alasan yang ketiga dari Al-Basriun itu. Betul. Baca tu' bukan tu'atif, bukan ta'atif tadi, tu'taf. Ya. Antu atofa alaihi al-jumlatul ula, diatofkan kepadanya jumlah yang pertama. Antu atofa alaihi jumlah al-ula. Kemudian ta'atif ya. Antu atofa alaihi al-jumlah al-ula. Itu jumlah al-amil qabla tamamiha. Ya, maknanya sama. Ya, kemudian apabila salah satu yang diamalkan, ya, salah satu diamalkan dan yang lain diihmal, maka untuk yang diihmal ini wajib disebutkan bersamanya apa? Dhamir. Kapan? Ketika yang diihmal ini butuhnya kepada dhamir yang marfu. Karena yang marfu itu umdah. Seperti apa? Fa'il atau apa? Nabul fa'il. Ya. Ya, kemudian apabila yang diihmal ini adalah dia butuhnya kepada selain yang marfu', ya, butuhnya kepada selain yang marfu', maka ada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama, apabila yang selain marfu' ini adalah apa? Aslinya apa? Hah? Khabar. Kalau aslinya khabar, maka wajib dhamir disebutkan, tapi di mana? Di akhir. Ya. Adapun kalau yang selain marfu ini aslinya bukan khobar, itu juga ada rinciannya. Apabila yang menuntut amil yang selain marfu adalah yang pertama, maka wajib dibuang. Kalau yang menuntut adalah amil yang kedua, wajib disebutkan. Ya, kurang lebih gitulah. Yang belum jelas mana? Yang kurang jelas ya? Dhamirnya jar majrur. Iya. Yaitu kalau yang menuntutnya adalah amil yang pertama, maka wajib dibuang. Iya. Jadi situ enggak ada pembahasan itu ya. Aslinya khabar karena majrur. Wajib dibuang. Kalau yang menuntut amil yang jar majrur itu adalah apa? Yang pertama. Kalau yang kedua yang menuntut, maka wajib disebutkan gitu kan. Ya kan, jelaskan masih, mana yang masih bingung, yang menuntutnya mana gitu ya. Pokoknya kalau yang menuntut, berarti yang menuntutnya yang diihmal kan. Yang menuntut dhamir ini adalah amil yang pertama dalam keadaan yang dituntut adalah dhamir selain rafa, ya dibuang wajib. Yang mansub dan yang majrur. Tapi kalau yang menuntut adalah amil yang kedua, ya, yang menuntut amil yang kedua, maka meskipun dia selain rafa, itu mansub dan majrur, maka tetap aja disebutkan. Ada ya hukumnya. Apabila yang selain marfu itu aslinya adalah khobar, aslinya adalah khobar, maka wajib disebutkan. Apakah tolibnya yang pertama pak ataupun tolibnya yang kedua? Kalau tolibnya yang pertama berarti diakhirkan, ya kan? Kalau tolibnya adalah yang kedua, ya langsung disebutkan setelahnya, nggak diakhirkan. Allahu a'lam. Ya, Mas Eta. Ya, Iyahu. Yadunnani, yadunnani wa adunnu az-zaidaini akhwaini huma iyahu. Jadi humanya sebagai fa'il dari yadunnani, ya kan? Iyahunya sebagai maf'ul yang kedua dari yadunnani. Kan cocok tuh iyahu dengan ya. Ianya mufrad. Iyah itu kembali kepada akhon gitu. Kalau disebutkan dalam bentuk dhamir sih huma akhon gitu lah. Huma akhon. Ya, kalau antum pilih pendapat orang-orang kufa ya lebih luas lagi itu. Ya. Boleh disebutkan domirnya, boleh dibuang. Boleh disebutkan domirnya, mencocoki mubtadanya, iyahu, atau dibuang saja. Ya. Orang-orang masrah lebih ketat. Tidak boleh dalam bentuk domir. Harus isim zahir. Ya, kaidahnya bagus sih, insyaAllah. Ya. Bagus kan. Kalau sebutnya iyahu, nanti tidak cocok dengan mufasirnya, akhwa ini. Iyahu kepada mana ukhwa. Itu akhwa ini musan maknanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.